Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah. Ala salat, ala salat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.